Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang macam al-insya' at-talabi yang ketiga, yaitu al-istifham. Sudah kita lewatkan makna dari al-istifham yang disebutkan oleh al-musannif, yaitu penulis turus al-balaghah, dan juga sudah kita lewatkan beberapa dari adawatu al-istifham. Ya, sudah kita ambil sampai ke nomor yang ke-8. Sekarang kita masuk ke nomor yang ke-9. Wa anna takunu bima'na kaifa. Dan anna, ini diantara adawatul istifham. Takunu bima'na kaifa, ia datang dengan beberapa makna. Diantaranya bima'na kaifa, dia anna bermakna kaifa. Ya, kaifa, bagaimana. Dan yang perlu diketahui bahwasanya anna, kalau ia datang dengan makna kaifa, maka mesti ia diikuti atau harus ia diikuti dengan fi'il. Ya, mesti atau harus diikuti dengan fi'il. Contohnya anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Yani kaifa, maknanya kaifa yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ya. Jadi anna kadang ia datang dengan makna kaifa, dan ketika itu dia harus diikuti dengan fi'il. Ya, meskipun kalau isim istifhamnya kaifa itu sendiri, kalau isim istifhamnya adalah kaifa itu sendiri, ya tidak harus diikuti oleh fi'il. Tapi kalau anna dengan makna kaifa, maka mesti diikuti dengan fi'il. Ya, kemudian makna yang kedua dari anna adalah min aina, bermakna min aina, dari mana. Ya. Contoh anna laki hadha, ucapan Zakaria, Nabi Zakaria AS kepada Maryam. Anna laki hadha. Ya. Ya, ini min aina laki hadha, dari mana? Ya, makanan ini untukmu, wahai Maryam. Ya, anna dengan makna apa? Min aina. Ya. Kalau anna dengan makna min aina, maka tidak mesti diikuti oleh fi'il. Ya, boleh juga setelahnya isim. Ya. Seperti dalam contoh anna laki hadha ini, yang setelahnya adalah jumlah isim. Ya, anna laki hadha. Di situ apa? Didahulukan. Ya. Jar majrurnya. Kemudian wa bi makna mata. Dan anna kadang datang dengan makna mata. Menanyakan tentang apa? Keterangan waktu, kapan. Ya. Dan anna ketika dia datang dengan makna mata, ya, itu juga sama, harus diikuti dengan apa? Dengan fi'il. Ya. Harus diikuti dengan fi'il. Kalau dia datang dengan makna apa? Dengan makna mata. Contoh, anna takunu ziyadatun nil. Anna takunu ziyadatun nil. Yani mata. Kapan terjadi perluasan penambahan sungai Nil? Nah itu. Jadi kalau kita dapati anna, maka maknanya kalau bukan kaifa, mata. Kalau tidak, min aina gitu. Kemudian nomor yang ke-10. Ya. Wa kam yutlabu biha ta'yinu 'adadin mubham. Isim istifham berikutnya adalah kam, yang sering diterjemahkan dengan kam, berapa. Yutlabu biha, dituntut dengan kam ini, ta'yinu 'adadin mubham. Penentuan bilangan yang masih mubham. Ya. Sehingga jawabannya harus tertentu. Kam labithtum, seperti dalam ayat Al-Kahfi, kam labithtum, berapa lama kalian tinggal. Kam labithtum, maka dijawab dengan ta'yin yauman misalkan, atau yaumaini, dua hari, thalathata ayyam, atau usbu'an, atau syahron, atau sanatan. Kam labithtum, ya, berapa lama kalian tinggal. Ya. Nah itu, kam dituntut dengannya penentuan jumlah. Jadi, kam abdan laka, kamu punya hamba atau budak berapa. Ya, li abdan, saya memiliki dua budak. Ya. Kemudian yang ke-11, wa ayyun yutlabu biha tamyizu ahadil mutasyarikaini fi amrin ya'ummuhuma ayyun. Ya, ayyun ini adalah adawatul istifham yang paling apa, umum. Bisa digunakan untuk menanyakan apa saja. Ayyun yutlabu biha tamyizu ahadil mutasyarikaini fi amrin ya'ummuhuma ayyun. Istifham, kata tanya dengan ayun, itu yutlabu biha, dituntut dengannya tamyizu ahadil mutasyarikaini, dituntut dengannya untuk membedakan satu dari dua yang bersekutu. Iya. Fi amrin ya'ummuhuma, bersekutu dalam satu urusan yang merata meliputi keduanya. Saya ulangi. Ayun adalah kata tanya yang dituntut dengannya untuk membedakan satu dari dua yang bersekutu sama dalam satu urusan yang mencakupi keduanya. Ya. Seperti dicontohkan di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ayyul fariqaini khairun maqama? Siapakah dari dua golongan ini yang lebih baik? Ya, maqama, kedudukannya. Ini ucapannya mereka orang-orang musyrikin kepada para ulamanya al-Yahud, orang-orang Yahud. Ya. Di situ al-fariqiyah, kelompok golongan itu meliputi ya kedua-duanya. Al-fariqaini, dua golongan kan? Golongan yang dimaksud, golongan yang pertama adalah kaum musyrikin, golongan yang kedua adalah sahabat ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya. Ya. Di situ sama, masing-masing sebagai golongan, kelompok. Ya, dituntut dengan ayun ini pembedanya. Ya. Apa pembedanya? Ya. Ayul fariqaini khairun maqama. Siapakah dari dua kelompok ini yang sama-sama kelompok memiliki jumlah yang khairun maqama, lebih baik apa kedudukannya? Iya. Ya, kita bisa kiaskan. Ayya alkitabaini misalkan ishtaraita. Mana dari dua kitab ini yang kamu beli? Ya. Sama-sama kitab, ya, cuma yang dibeli yang mana? Itu perlu ditamyiz. Wa yus'alu biha 'aniz zaman, bisa ditanyakan dengan ayun ini tentang zaman. Say ayu yaumin. Ya. Ataupun ayya yaumin ji'ta, kamu datang di hari apa? Ya. Wal makan, dan juga bisa ditanyakan dengan ay tentang tempat. Ya. Wal hal, dan juga keadaan. Wal adad, tentang bilangan. Wal aqil, tentang orang yang berakal. Ya. Seperti ayu az-zaidaini, zaid yang mana? Ya. Ayu az-zaidaini qa'imun misalkan. Zaid yang mana yang dia berdiri? Wa ghairi, dan selainnya. Hasaba ma tudhafu ilaih, sesuai dengan isim yang ayun ini disandarkan kepadanya. Jadi ayun adalah adawatul istifham yang umum, bisa digunakan untuk menanyakan ya tentang apa saja, waktu, tempat, keadaan, yang berakal, bilangan, dan seterusnya, tergantung kepada isim yang ayun ini diidhafahkan kepadanya. Ya. Ayul hizbaini ahsa lima labithu amada. Ya. Tanya dalam Al-Quran juga. Wa qad takhruju al-fadhu al-sifami an ma'naha al-asliyi li ma'anin ukhra. Dan terkadang lafaz-lafaz istifham itu keluar dari makna aslinya yang sudah kita lewatkan. Lima'anin ukhra, keluar dari makna aslinya kepada makna-makna yang lain. Yang tufhamu min siyaqil kalam, yang mana makna-makna yang lainnya ini bisa difahami dari konteks kalamnya. Dari konteks kalamnya di situ istifhamnya tidak dimaukan dengan maknanya yang sebenarnya. Sudah beralih berpindah kepada makna yang lain. Di antara makna-makna yang lain yang itu dihasilkan dengan istifham adalah kataswiyah, makna at-taswiyah, yakni menyamakan. Contoh, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja atas mereka kaum musyrikin, kaum kufar, a'anzartahum am lam tunzirhum, apakah kamu beri peringatan mereka ataupun tidak kamu beri peringatan mereka. Di sini isim istifhamnya mana? A'anzartahum, hamzah istifham. Di sini tidak dimaukan ya dengan istifham ini jawaban, tidak menuntut jawaban. Ya. Bahkan di sini hamzanya untuk taswiyah. Ya, menunjukkan makna sama. Ya, i'rabnya sudah kita lewatkan di pembahasan ilmu nahwu ya, sawaun khabar. Mubtadanya adalah masdar yang difahami dari hamzah taswiyah ini. Ya, takdirnya ya. Indaruka wa adamu indarika sawaun 'alaihim, adanya peringatan darimu ataupun tidak sama bagi mereka, tetap mereka tidak mau beriman. Kemudian juga an-nafyu, makna berikutnya yaitu an-nafyu kadang keluar istifham kepada makna penafian. Contoh hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Ya, di sini tidak memerlukan jawaban karena maknanya penafian. Yakni hal jazaul ihsani illa al-ihsan, yakni ma jazaul ihsani illa al-ihsan, tidak ada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan pula. Ya, di sini konteksnya bisa diketahui untuk nafi karena setelahnya ada illa, ya. Illa. Kemudian wal ingkar, ya, pengingkaran. Ya. Contoh aghairallahi tad'un, apakah selain Allah kalian menyeru? Ingkarnya untuk taubih, cercaan. Aghairallahi tad'un, apakah kalian menyembah selain Allah? Pengingkaran dari nabi kepada kaumnya yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tahu bahwasanya pencipta alam semesta hanya Allah Subhanahu wa taala. Juga contohnya alaisallahu bikafin 'abdah. Hanya saja contoh ini akan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kurang tepat untuk dijadikan ataupun dibawa hamzah istifhamnya kepada ma'na ingkar. Kemudian wal amr, keluar dari istifham kepada amr. Contohnya fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Ini Allah sebutkan ayat ini setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mentanbih, memperingatkan dari bahaya khamr, maisir, ya, judi, mengundi nasib dengan apa? Berjudi, ya, dengan segala macam caranya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup fal antum muntahun. Ini juga nanti insyaallah akan dijelaskan oleh Syekh. Wa nahwu aslamtum. Ini juga untuk al-amr, istifhamnya untuk amr. Ya. Ya, ini maknanya katanya fal antum muntahun, yakni intahu, berhentilah kalian. Karena sudah kalian ketahui bagaimana madharatnya khamr, membuat permusuhan, kebencian, juga judi, ya, dan juga apa? Semisal itu. Wa aslimu, jadi makna aslamtum yakni aslimu, hendaklah kalian masuk Islam, pasrah kepada Allah, kepada syariat Allah. Kemudian juga makna yang lain yang istifham itu keluar dari makna aslinya adalah kepada makna an-nahyu, larangan. Atakhshawnahum fallahu ahaqqu an tashawuh, apakah kalian takut kepada mereka kaum musyrikin sehingga kalian tidak mau berjihad memerangi mereka? Fallahu ahaqqu an tashawuh, Allah lebih berhak untuk kalian takuti. Di sini atakhshawnahum, ya, maksudnya maknanya larangan, jangan kalian takut kepada mereka. Ya. Kemudian juga at-tashwiq, yakni membuat orang itu merindukan. Ya, jawabannya. Ya, contoh hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, maukah kalian aku tunjukkan kepada satu perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Ini membuat orang api merindukan jawabannya setelah itu. Ya. At-ta'zim, membesarkan, membuat besar. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni, siapa gerangan yang bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala? Nanti akan dijelaskan oleh Syekh, ya, kemungkinan ta'zimnya kepada asy-syafi', pemberi syafaat, atau kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki syafaat. Kemudian wa tahqir, untuk meremehkan, merendahkan. Istifham tapi fungsinya tujuannya merendahkan. Contoh ahadzalladzi madahtahu katsira, apakah orang seperti ini yang kamu selalu memujinya? Ya. Seperti yang seperti ini juga dalam ayat Al-Qur'an, ahadzalladzi yadhkuru alihatakum, ucapan orang-orang musyrik, orang-orang kafir kepada nabinya, meremehkan nabinya dengan mengatakan ahadzalladzi yadhkuru alihatakum, apakah orang semacam ini yang menyebut-nyebut kejelekan ilah-ilah yang kalian sembah? Ya. Baik, kita masuk ke asy-syarah. Kita masuk ke asy-syarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wa ammal istifham, adabul istifham. Al-istifhamu asluhu talabul fahm. Al-istifham asalnya adalah talabul fahm. Ya. Menuntut pemahaman, mencari pemahaman. Atau talabul ifham, atau talab, tuntutan untuk mendapatkan pemahaman. Ya. Ai al-i'lam bisyai, yakni pengetahuan tentang sesuatu. Tuntutan untuk mengetahui sesuatu. Itu al-istifham. Fa idza qulta, jika kamu berkata, hal qama Zaid, apakah Zaid telah berdiri? Maka maknanya ada talab, yakni a'limni, Hal qama Zaid, beritakan kepadaku apakah Zaid telah berdiri? Itu yang dimaukan dari ucapan kita ketika kita berkata hal qama Zaid, in a'limni hal qama Zaid, beritakan kepadaku. Ya, beritahulah aku apakah Zaid telah berdiri. Fahuwa talabul i'lam bisyai, maka al-istifham maknanya adalah talabul i'lam bisyai, tuntutan, keinginan untuk al-i'lam bisyai, ya, mengetahui sesuatu atau diberitahukan tentang sesuatu, tuntutan agar diberitakan tentang sesuatu. Wa hadha tafsiru adaqqu min tafsir al-muallif, tafsir makna al-istifham ini lebih detail daripada tafsir al-istifham yang disebutkan oleh al-musannif. Apa itu yang lebih detail yang disebutkan oleh syekh, yaitu talabul i'lam bisyai. Ini makna al-istifham yang lebih adaq, ya, tuntutan untuk diberitahukan tentang sesuatu. Ya. Ini lebih adaq daripada tafsiran penjelasan dari al-musannif, yaitu beliau menyebutkan definisi al-istifham pada matan talabul ilmi, menuntut pengetahuan, mencari pengetahuan. Kenapa? Li'anna man yutali'ul kutuba liyata'allama yuqalu innahu talibu ilmin. Karena setiap orang yang membaca kitab untuk dia yata'allam, mencari ilmu, bisa dikatakan bahwa dia sebagai talibu ilmin. Iya. Wala yuqal, tapi tidak bisa dikatakan dia mustafhim, orang yang mencari pemahaman ataupun meminta difahamkan. Orang yang bertanya. Fal ahsanu an yuqal, sehingga yang lebih bagus dari definisi al-istifham adalah talabul i'lam bisyai, tuntutan untuk diberitahukan tentang sesuatu. Iya. Kemudian qauluhu adawatuhu, ucapan al-musannif dan adawat-adawatnya al-istifham, yani hadhihi al-adawatu ta'ti istifhamiyatan wa ghayra istifhamiyatin. Adawat-adawat ini datang untuk istifhamiyah dan kadang datang untuk selain istifhamiyah. Lakin hiya min adawatin istifham, tapi dia asalnya adalah adawatul istifham. Yang pertama al-hamzah wa hiya al-asal. Hamzah adalah asal babnya al-istifham. Ya, induk babnya al-istifham. Contoh aqaimun Zaid. Ya. Kemudian hal. Hal qama Zaid? Ma. Ma hadha? Man. Man al-qaim? Ayyana. Ayyana taqum? Ya, mata taqum? Kaifa jaa Zaid? Ya. Bagaimana keadaan Zaid ketika telah datang, ataupun bagaimana Zaid datang? Ya. Aina, kemudian aina, aina tanzil, di mana engkau singgah? Anna, anna lahumu dzikra, ini min aina lahumu dzikra. Kemudian kam, kam maluk, ayun, ayur rajulaini qaim. Ya. Faqauluhu, kemudian kita lanjutkan ucapan al-syeikh rahimahullah. Ucapan an al-musannif at-tasdiq, yakni ketika menjelaskan makna dari hamzah, di situ disebutkan bahwa hamzah itu untuk talabut tasawur dan talabu at-tasdiq. Ya. Talabut tasawur dan talabu at-tasdiq. Talabut tasawur, ya, mudahnya talabut ta'yin, ya, meminta kepastian. Ya. Kalau talabut tasdiq meminta apa, pembenaran apakah terjadi hukumnya atau tidak. Hadhil mas'alatu muhimmatun, masalah ini sangat penting. At-tasawur awit tasdiq, tasawur ataupun tasdiq. At-tasawur ini makna hamzah, ya. Kalau enggak apa, talabu tasawur maka talabu at-tasdiq. At-tasawur yang dimaksud dengan at-tasawur adalah tasawurun ataupun tasawuru asyai'i, gambaran tentang sesuatu. Ataupun yang dimaksud dengan at-tasdiq adalah al-hukmu alaih, ya, hukum atas sesuatu itu. Jadi kalau at-tasawur adalah gambaran tentang sesuatu, ya, kalau at-tasdiq ya adalah hukumnya. Fat-tasdiq bima'na al-hukum, maka tasdiq maknanya adalah hukum. Wat-tasawur dan at-tasawur maknanya adalah idraku asyai, mengetahui sesuatu, ya. Famujarradu al-idrak tasawurun, maka semata-mata mengetahui, maka itu disebut dengan tasawur. Wal-hukmu ala syai, adapun hukum atas sesuatu, ya, adalah tasdiq. Kemudian kata Asy-Syarih Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-muallifu rahimahullah yaqul, al-muallif penulis kitab Balaghah berkata, ya, yang dimaksud, ya, yang dimaksud dengan apa? At-tasawwur, ya, at-tasawwur, ya, adalah idraku al-mufrad, mengetahui, memahami al-mufrad, memahami mufrad, ya. Kaqaulika, contohnya ucapanmu, a'aliyun musafirun am Khalid, apakah Ali safar atau Khalid yang safar? Ya. A'aliyun musafir am Khalid, apakah Ali yang safar atau Khalid? Di sini hamzahnya didatangkan untuk apa? Talabu at-tasawwur, yakni talab idrak al-mufrad, tuntutan untuk mengetahui mufrad. A'aliyun musafir am Khalid, Ali atau Khalid yang safar? Mufrad kan salah satunya. Ya, yang safar. Diminta ta'yinnya, kejelasannya, kepastiannya. Kata beliau, Syekh rahimahullah, al-ana hal anta syakun fi safar au fil musafir? Dengan ucapan kamu ini, a'aliyun musafir am Khalid, apakah Ali yang safar atau Khalid? Sekarang, apakah kamu ragu pada perbuatan safarnya atau ragu pada siapanya safarnya? A'aliyun musafir am Khalid, apakah Ali yang safar atau Khalid? Mana letak raguannya? Apakah pada safarnya atau pada yang safarnya, musafirnya? Tentunya fil musafir, ragunya pada musafir, siapa yang safar? Ya, ragunya di situ. Ya. Adapun hukumnya, al-hukmu yaitu as-safar, hukumnya adalah as-safar, ma'lumun indak, sudah diketahui di sisimu. Ada yang safar, cuma siapa yang safar ini masih syak. Ya. Lakin manil musafir? Tapi siapakah yang safar? Idza kunta tatlubu ta'yin al-musafir, jika engkau ingin mengetahui kepastian musafir, wa anta 'arifun anna safara hasilun, sedangkan kamu mengetahui bahwasanya safarnya telah terjadi atau safarnya terjadi, fa hadza yuqal, maka ini disebut dengan istifhamu tasawwur. Ya, istifhamu tasawwur, mencari gambaran. Ya, ataupun ketentuan, ya. Yakni li ma'rifati manil fa'il, yakni untuk mengetahui siapa sih pelakunya. Ya, yang si pembicara atau dirimu itu ragu padanya. Fa yujabu bi ta'yin, maka jawabannya dengan ta'yin, disebut siapa. Ya. Fa yuqalu, sehingga dikatakan pada jawabannya, imma Aliyun, Ali misalkan, atau imma Khalid ibn Khalid, dita'yin. Tidak dijawab dengan na'am ataupun la, tapi dita'yin. Ini kalau apa? Talab apa, kalau makna, kalau hamzah datang dengan makna apa? Talabu tasawur atau talabu ta'yin, meminta dita'yin. Tinggal kiaskan. Seperti afiddari Zaidun am Amrun, di rumah ini ada Zaid atau Amr, gitu. Maka dita'yin Amr atau Zaid. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Kemudian contoh yang lain, ya. Yeah. Ayauma al-khamisi safarta am yauma al-jumu'ah, okay. Apakah di hari Kamis kamu safar atau hari Jumat? Dita'yin yauma al-khamis atau yauma al-jumu'ah. Ya, yeah. Dita'yin. Wa tasdiq, kemudian at-tasdiq, yang itu adalah makna yang kedua dari hamzah, itu talabu tasdiq, kalau talabu tasawur insyaallah difahami, ya. Ini talabu ta'yin intinya, meminta kepastian yang mana gitu dari dua itu. Ya. Wa tasdiq, kemudian tasdiq adalah idraku an-nisbah, mengetahui penyandaran. Yang dimaksud dengan an-nisbah penyandaran adalah al-hukum, mengetahui hukum. Ya, ini hukumnya terjadi, terhasilkan atau tidak. Tastafhimu anil hukum. Engkau bertanya dengan hamzah ini untuk mengetahui hukum. Ya'ni an-nisbati syai' ila syai', yakni tentang ada tidaknya penyandaran sesuatu kepada sesuatu yang lain. Seperti kalau dikatakan Zaidun qa'im, apakah Zaid berdiri? Ini kan ditanyakan penisbahan hukum berdiri kepada Zaid terhasilkan atau tidak, ada atau tidak. Maka kalau ini jawabannya dengan na'am ataupun la. Kalau benar na'am, kalau tidak la. Ya, ataupun dia. Fa anta ta'lamu annahu la yujadu fi sahati illa Aliyun. Dan kamu, ya, ta'lam, mengetahui bahwasanya tidak ada di halaman itu kecuali Ali. Tidak ada orang di halaman itu ya kecuali Ali. Ya. Lakin la tadri asafar. Amusafir sepertinya ya. Amusafirun. Asafar bisa juga. Asafar am huwa muqim. Tapi kamu tidak mengetahui apakah Ali safar atau muqim. Alinya, keberadaan alinya kamu tahu, cuma keadaan dianya safar atau tidak kamu ragu. Ya. Saya ulangi, ya lakin la tadri asafar am huwa muqim. Ah. Jadi keberadaan alinya sudah jelas ada di halaman itu, tapi kamu apa? Tidak mengetahui, bukan ragu. Ya, tidak mengetahui, kamu tidak mengetahui apakah Ali safar atau dia muqim. Fataqul, maka kamu katakan asafar aliyun, apakah Ali safar. Ya, asafar aliyun, apakah Ali safar. Ya. Maka jawabannya na'am kalau memang benar, dan la kalau memang tidak. Ya. Asyakku al-an wal jahlu bis safar. Ya, hal hasola amla. Keraguannya sekarang pada contoh ini atau ketidaktahuannya sekarang adalah tentang safarnya. Hal hasola amla, apakah terhasilkan atau tidak safarnya, terjadi atau tidak safarnya. Ya. Amal musafir, adapun musafirnya, fa'innahu ma'lum, maka sudah diketahui. Ya. Annahu lan yusafir illa fulan, yaitu bahwa saya tidak safar kecuali si fulan. Misalkan. Ini kalau sedikit agak sulit difahami mungkin, ya karena ini bukan tulisan dari beliau, tapi ini adalah ta'lim yang ditulis. Masalan taqul, sebagai contoh, kamu katakan, aqadima al-amiru, aqadima al-amiru, apakah amir, pemimpin itu telah datang? Hada tasdiq, ini tasdiq. Ya, ini talabu tasdiq, menuntut pembenaran, iya atau tidak gitu, datang atau tidak. Lianna katatlubu hal qadima am lam yaqdum, karena engkau ingin mengetahui apakah amir itu datang atau tidak. Walihada yakunul jawab, oleh karenanya maka jawabannya kalau talabnya talabu tasdiq bukan talabu tasawur, maka jawabannya na'am ataupun la, bi khilafil awal, berbeda dengan yang pertama yang talabu tasawur itu talabu ta'yin, jawabannya di ta'yin disebutkan isimnya bukan dengan na'am dan bala. Tapi kalau talabu tasdiq ya menanyakan tentang terjadi tidaknya penyandaran hukum, maka itu dengan na'am ataupun la. Ya, al-awwal al-jawabu bita'yin. Kalau yang pertama tadi talabu tasawur, talabu ta'yin, jawabannya dengan dita'yin. Ya. Zaidun, Aliun, atau yang semisalnya. Wasani, ada yang kedua, al-jawabu bin nafi awil isbat. Maka jawabannya dengan penafian. Ya, penafian ataupun penetapan. Ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, qawluhu wal mas'ulu anhu fit tasawur. Ya. Atau kita cukupkan dulu sampai di sini, insyaallah nanti akan menyusul ya pada kesempatan yang lain. Bismillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.